Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu pada hari ini di suasana yang begitu membahagiakan, di hari-hari yang begitu menyenangkan, yang dengan suasana hati yang semakin mengikat kebersamaan kita, mempererat tali silaturahmi dan rasa kasih sayang di antara kita, yang mudah-mudahan memberikan dampak yang betul besar dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-4 dari surah Al-Hajj yang akan menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana dampak orang-orang yang mengikuti syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Tentang setan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengannya maka dia akan menyesatkannya dan akan membawanya ke azab neraka. Para pendengar rahimakumullah, terjemahan tadi sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kita bahwa tidak ada manfaatnya mengikuti syaitan dan bahkan akan sangat berbahaya dan pasti akan berbahaya bagi orang-orang yang terperosok ke dalam jebakan syaitan dan mau seperti lembu yang dicocok hidungnya untuk mengikuti syaitan kemanapun dia pergi dan mengikuti apa maunya syaitan dengan melakukan tindakan-tindakan yang terlarang. Kutiba alaihi, orang-orang seperti ini, annahu man tawallahu, siapa-siapa yang menjadikan syaitan sebagai kawannya. Ini suatu hal yang menarik untuk kita bahas, ya, bahwa Allah sudah menetapkan, ya, kutiba alaihi, ya, kata-kata kutiba itu berarti sesuatu yang sudah ditetapkan. Ya, kalau di bulan puasa kita diperkenalkan sudah hafal ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa. Ya. Begitu juga tentang ayat perang, ya. Begitu juga dengan ayat yang lain yang Allah bahasakan dengan redaksikan dengan kata kutiba, dan yang menariknya adalah ternyata ada orang-orang yang mengikuti syaitan sehingga akhirnya Allah kutiba alaihi menetapkan, memvonis bahwa orang-orang yang menjadikan setan sebagai kawannya atau menjadikan setan sebagai ikutannya tidak akan memberikan kebaikan terhadap diri orang tersebut. Allah di sini mengatakan man tawallahu, berkawan dengan syaitan. Ya, suatu hal yang menarik di sini bahwa di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan dengan sangat jelas, dengan begitu sangat gamblang, tidak ada hal yang tersembunyi, bagaimana syaitan sudah mengumandangkan, ya, sudah memproklamirkan bahwa dirinya akan memusuhi Nabi Adam dan juga anak cucu Adam. Ya, kisah yang terjadi di dalam surga ketika Allah mengusir syaitan, ya, apa yang terjadi? Bahwa kemudian dia mengatakan Rabbi anzirni ila yawm yub'asun, qala innaka minal munzarin ila yawmi waqtil ma'lum, qala rabbi fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu hai Allah, aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam menyembah dirimu. Allah sudah gambarkan itu di dalam Al-Quran, betapa syaitan sudah memproklamirkan dirinya akan memusuhi anak cucu Adam. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ya. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang buah yang akan membuat kamu tetap kekal di dalam surga ini, dan tentang kekuasaan yang tidak akan pernah hilang. Ya, akhirnya Nabi Adam alaihissalam terpedaya. Ya, fanaza'anhuma libasahuma liyuri'uma sawatihima. Akhirnya, ya, fatafika yaksifani alaihima min waraqil jannah. Sibuk akhirnya Nabi Adam dengan Siti Hawa menutupi dirinya yang sudah telanjang bulat gara-gara melanggar perintah Allah dan memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu satu hal yang sangat ironis, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini, ketika setan sudah jelas mengatakan, aku akan memusuhi anak cucu Adam, aku akan sesatkan manusia semuanya, aku akan perosokkan mereka ke dalam neraka, tetapi ternyata kita malah berbaik hati dengan tawallahu, menjadikan setan ini sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai teman karib, sebagai bahkan ya menjadi Tuhan yang disembah, dan itu adalah merupakan kekufuran begitu sangat fatal. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang ayat ini. Silakan Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Yang menjadi penekanan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala membuat diri mereka itu sesat. Kenapa Allah mengatakan membuat? Karena Allah telah gariskan dalam sunnatullah. Sunnatullah itu adalah dalam ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan. Maka dikatakan apabila mereka berpaling dariku, maka kesesatan itu akan menghampirinya. Maka kita tidak punya pilihan dalam hal ini. Yang kita pilih hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk supaya kita ini selamat, Allah jadikan bahwasanya haji adalah sebagai rukun Islam yang kelima, yang mana supaya kita dapat membekali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan sudah ditetapkan bahwasanya setan itu akan selalu mengganggu kita. Maka seluruh ibadah yang dapat kita cermati di sini adalah harus dimodali betul dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa kita juga selalu kita harus membekali, sebagaimana khatib Jumat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tentunya juga kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua opsi, takwa atau tidak takwa. Apabila kita bertakwa, alhamdulillah. Kalau tidak bertakwa, berarti kita lebih dekat. Maka Allah mengatakan fa annahu yudilluhu, sesungguhnya setan itu selalu yudilluh wa yahdihi, dan menyeret kita ila azabis sa'ir. As-sa'ir ini adalah luapan api neraka yang sangat-sangat mendalam, artinya yang sangat panas, azab as-sa'ir. Sa'ir ini adalah sebuah ancaman, yang mana ancaman azab api neraka yang begitu sangat dahsyatnya. Kalaulah kita ingin takut, takutlah kepada Allah. Bukan kita takut karena siksaan api neraka, karena yang punya api neraka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan salah niat kita. Kita ingin melakukan sesuatu dalam ibadah, lakukanlah itu karena Allah, bukan karena motivasi seseorang, bukan karena juga motivasi dari hadis-hadis Rasulullah. Seperti orang apabila sholat di masjidku, Masjid Nabawi, maka dia akan dilipat gandakan menjadi 100 kali. Kalau ia sholat di Masjidil Haram, dia akan dilipat gandakan 100.000 kali. Tapi bukan di situ intinya. Intinya kalau seandainya kita dapat melakukan semua sholat itu, tapi akhlak kita tidak ada, itu percuma, seakan-akan kita duduk di seberang lautan sana. Dengan seberang sini, antara bagaikan langit dan bumi, tidak mengena sedikit pun apa yang kita lakukan dengan sikap dan perilaku kita. Allah menginginkan dalam hal ini kita harus bersatu dengan apa yang kita ucapkan, supaya Allah berikan motivasi kita itu lebih mendekatkan diri kita bekerja itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini, mari kita jadikan setan sebagai musuh kita. Mari kita jadikan setan sebagai musuh utama kita, yang harus kita pukuli, yang harus kita terjang, yang harus kita siram pakai air panas, ya. Semua itu bisa kita lakukan kalau kita banyak membaca Al-Quran. Itu ibarat siraman air panas terhadap setan. Kita pukuli dia dengan cara melaksanakan salat, dengan cara melakukan kebaikan. Itu ibarat pukulan telak kepada diri setan yang membuat dia menjadi KO, langsung tidak mampu berbuat apapun. Tidak ada gunanya mengikuti setan, karena Allah sudah mengatakan fa'annahu yudilluhu, akan dia sesatkan, dan dia akan arahkan kepada neraka jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Siapa yang mengikuti setan, jelas sudah jalannya akan menuju ke neraka jahanam. Dan siapa yang mendengarkan bisikan hati nurani kebaikannya dan mengikuti malaikat, pasti akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.